mimma huwa matlabuka minhu. La yastahihu ora ngremehake al-wirda ing wirid sapa illa jahlun kejaba wong sing banget budune. Dadi enek wong wirid suwe wirid ning ora metu-metu warite. Wirid niku lakon apik sing dilakoni kanthi ajeg. Iku namine wirid. Wis wirid lakone wis apik, suwe. Tapi gak metu-metu hasilé to jawane. Sakjane dianggep wirite kuwi ora ana gunane. Njur muni-muni dhewe diputus-putusi dhewe alas. Wiridan kuwi wis apa milih gedek rene apa-apane. Wong sing ngremehno wirid ngoten niku niku mesti wong ora ngerti. Lek wis ngerti mesti gak ngremehno. Anane wong niku ngremehno mergo wong ngerti kasihate. Lek wis ngerti kasihate, oh mesti goleki. Ngoten niku lah. Lek pas siji lanu yo wek kaya ngono kuwi tok tapi kadung tangi gregah oh yo niku pancen wirid niku isih teng donya niki kaya mboten enten artine napa sih la ilaha illallah la ilaha illallah apa muni la ilaha illallah nek teng donya ngene iki napa to artine napa maksude fungsine napa oh beda lek wah aku dasi sepatunan bening dino mlebu kantor akhir bulan tanda tangan 5 juta, 6 juta benar itu untuk yang maco mulai benar 10 ewu maksudnya terus la ilaha illallah la ilaha illallah itu lah apa jadi ini pantas jane upama diremeh ini jane ya pantas betul ya tapi hanya orang betul ngerti ini yang mesti ngeremeh macam orang ini pula orang kenal sok gampang ngeremeh. Saya belum kenal itu mesti gampang remeh. Kalau harus kenal ke, tiba-tiba saya bisa pijet tu. Kalau ada lagi diremeh ni, yang delok potongan ini ni ayat ni seorang kuat pijet bang. Jadi baik belum bisa dipijet tu kan? Penak kenal dan pijet lagi ini mono. Oh, panjen yang tengah dua. Mergono apa? Antara ni wirid, kak lewarit. Lek wirid ni ku cenderung wirid tak lho ya, wirid yang murni wirid ini cenderung ikhlas murni, betul ini pamrih apa-apa tapi lek warid ini cenderung wonten taksis, wonten keistimewaan hatinya jadi padang, terus ampuh dungannya jadi mati kayak masa ada banyu sak beras disebul terus ngerodak terus genambane wong gampang waras. Lha mboten niku lah. Niku termasuk arek mboten niku. Sing asale bodho dadi pinter dadakan. Cah pondokan nek ngarani ilmu lajeni. Yo. Niku arek. Arek. Nah, umume wong niku ngagungno. Niku ngagungno arek. Wirid niku ora patek di. Ora patek direken. Nah, al-warid utawi warid kang sejati. Nggih. Al-warid utawi nur kang den tampa. Al-warid nur kang tumeka. Nure ati cahayane ati sing sejati iku yujadu bisa ditemu fidaril akhirat ing dalem omah akhirat. Padahal sakjane warid sing ditampa teng donya niku niku sik dereng hasilé. Niku sik dereng warid sing temenan. Mergo napa? Nek dicitokne sing asli. Warid sing asli. Kados sing pun dijanjikaken Allah. Dijanjikaken Rasulullah. Niku donya niku mboten sedeng napa warid. Dunia ini mboten sedeng napa warit. Kecilian gor, kegedean sing diparingi. Dan mula dipundhawuhaken wal wirji utawi wirid iku yantawi kalempet binti wa'i hadhidhar kelawan kalempete iki-iki omah omah dunya wae. Pancen bocah niku isih cilik nggih. Zaman tuku dhuwit 100.000 kuwi disuwai wae. Iki dhuwit 100.000 kuwi disuwai padahal 100.000 ditukokne kerupuk wis ora akeh. Nggih ta? Ora akeh. Lha pancen nek wujude wujud 100.000 ngoten dilempit ya dadi sak akeh. Nggih. Akeh. Lho tapi niku lek dibeber tenan tengene ijole dhuwit niku. Tukoknya uyah itu boleh akan ini aku tinggi mendem sampean kira-kira cukup ya naik satu sewu ya depannya nih tentang dunia ini kita unen-unen la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar jamal ya yang pucuk lampu ngerti bapak panjang dunia tentang dunia ini jadi gampang dilempet ngerti itu gampang tapi bijing lah pun ini aku di tukar terus nih teng asli nih warit yang teng akhirat oh la ilaha Allah si jidok nih orang diadain dunia betul sedih banyak indah Gusti Allah sambil nopo-nopo mula yang perlu dihitung lah nek wewis nikel wirit buh ono tondo-tondo duwe warit sing mbok tampa saiki saithik utawa ora warit sing asli mesti ana lan wong sing saiki ora nggawa wirid tegese gak duwe ngamal apik wirid iki ngamal apik mboten ana ya wong sing ning dunya niki mboten duwe ngamal apik niku mbijing teng rika mboten enten sing dijol to mongko bali ae gak iso. Lah mboten saged ta? Balik nek ora iso. Nek kados ngene kok lek. Jumatan iki sing ayat sing diwaca. Layas tak khiruna saat wa layas tak ini. La ajalin qarib laula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Rabbi do pengeran kula laula akhartan mbok nggih panjenengan purun mundur sekedhik mawon. Ni engkulo sampai mundur ila ajalin korek maring tempo sih diluk mawon. Kalau tak balik tentunya diluk mawon. Kalau tak ngomong sak kecak, arep ngomong apa? Gini kalau sawah kulo, pabrik kulo, ni kalau jengkulo tanda tangan ini wasiat semuanya saya sedekahkan untuk pondok pesantren. Namun lah kita mendetuk tanda tangan motor diluk mawon tak malaikat ya. Orang itu. Dan laula akhir tani lajar kori pak sodako wa akum minas solihi. Kalau mungkin bagi sodako, kalau mungkin aja bagi bang soleh. Bila aja mati tak muni. La ilaha illallah kasih. Tak cuma si perit, perit. Dah sentai permainan. Cik tau, aku tak lebok lebal. Raja. Mungkin tu ni masih tak. Gila ya rekaman itu gitu. Kasar tak cerita ya bunga bunga apa apa bisa mengukur rekaman. Yo lah isoh bangga. Yo untuk lah si jago kasar tinggi kena dipetong. Balik ni, kalau kena. Jadi malaikat apa isoh? Betul saja. Jadi nama wirid niku terseh kena di lempat lempet tentunya niki. Barek warit pengakhiran itu sempun asli ini hasilnya wirid gini ku pukulan saking wirid tengriko jadi warit lek warit manggone pengakhiran tapi lek wirid sakit diringkes tengdunya ini tapi ini ku buatan kena diganti bolak balian ini buatan kena diganti mulanya lek wong sing pinter ngitung ngewa ulama utawi luweh utamane barek yuk tanah kang digatek nopo apa bihi kelawan iku mabaran layuh laku kang ora kena diganti apa wujudu wujudima apa-apa sing kira-kira ora enek gantine iku mesti kudu diperhatekan. Napa kesempatan? Kesempatan itu napa kena diganti? Betul kene. Sekali sampeyan apik teng dunya niki, nggih pun iku kesempatan apik sekali teng dunya niki to. Teng akhirat mungkin wis ora enek. Kesempatan balian apik nah itu mboten saged. Sudah. Mboten saged. Mulane kudu diperhatikan perkara sing kudu ora enek gantine. Kuwi kudu diperhatikan. Napa umur-umur kuwi gantine napa? Katakanlah jenengan dijatah karo bisa lah umure 90 tahun. Umure 90 tahun. Bisa niki sampean wis umur 70 tahun. Napa saged sampean balian? Wah, oleh mlaku kok keliru aduh men sampai 70 tahun balian tak umur 10 tahun nah saged diganti lho. Boten saged. Lha boten saged. Apres. Gak sido tuwek aku gak sido. Boten saged. Mulane sing jeneng umur. Sing jeneng umur ku kudu diperhatekno isine. Umurmu mbok isa ngopo? Mergo umur niku lek diketok-ketok cilik-cilik jenenge ambekan. Umur niku lek umpamane 90 tahun niku dipotong setahun, setahun, setahun dadi 90, nggih to? 90 mengke terus saben setahun dipotong. Dipotong bulan dadi 12 bulan. 12 bulan dipotong dina dadi 30 dina. 30 dina sedina niku dipotong jam dadi 4 jam. Sak jam itu dipotong menit jadi sudah menit. Sak menit dipotong detik jadi sudah detik. Nggih potongan terkecil itu detik itu. Lah yang namanya detik itu enggak pernah balian. Nah, terus lek jam sing sampean sawang niku, jam sampean sawang niku iso mati iso ngono barang iso dibaleni neh. Tapi sing jinin hakikat kesempatan waktu itu enggak bisa diulang lagi. Amal baik yang tadi siang, amal baik yang tadi siang sudah masuk dalam catatan. Kalau sampean besok amal baik lagi, itu bukan amal baik balian yang tadi siang, bukan. Ada hitungan lagi. Begitu pula amal jelek. Lek sampean di awan lakoni amal elek. Ya wis yo amal elek kuwi sing lakon di ini awan. Lah sing awan sing besok iku duduk awan sing gek mau. Wong awan sing sesuk kuwi kan wis tanggal piro? Wis siji tanggale, siji dinane. Ya senajan mungkin sering ngene nilainya padha, tapi siji tumpukan nilainya lae. Ngoten. Mula nek wong sing hitung-hitungan sing bener. Niku perkara sing perlu digatekno tenan, niku perkara sing ora iso diganti. Napa ngiseni umur? Ngiseni umur. Mula ngoten. Awil utawi wirid. Dari satu sisi pentingnya wirid bahwa wirid itu di dunia ini sekarang dibuat kecil oleh Allah, gen gampang dilempet. Ya, gen gampang dilempet, tapi ini juga hasilnya gede banget teng akhirat. Cuma napa sing wis liwat teng dunya niki teng akhirat mungkin mboten iso dibaleni. Gak kena diganti. Satu, yang kedua. Al-wirdu utawi wirid. Huwa utawi wirid. Al-wirdu utawi wirid iku huwa utawi Gusti Allah dhewe. Iku talibu kang merintah ing wirid mingka sangka sira. Artine lek wirid kuwi sing kudu nglakoni pancen kowe. Wirite ana apik lho. Ngamal apik kuwi pancen perintahe Allah sing kudu nandhani kowe. Ya artinya nggon lungguhmu kuwi pancen lungguh nandhani wiridmu. Tapi wawariku utawi warik iku anta utawi sira iku tak lubu goleki sapa sira ing warit ing Allah. sing duwe warit kuwi Allah, sing goleki warit kowe. Maknane kowe butuh warit saka Gusti Allah. Tapi lek wirid Allah merintah kowe, kowe kon ngukulno warit, kon ngukulno wirid. Jadi wirid iku tukule saka nggonmu sing merintah Gusti Allah. Tapi lek warit kuwi butuhmu sing ngeterno Gusti Allah. Sumbere beda. Sumbere beda. Wirid saka awakmu diaturne Allah. Lek warit saka Allah diparingno awakmu. Coba bandingno. Bandingno wa ayu. Lan iku ana ing utawi ana ya wa ayu lan iku ana ing endi? Ma utawi nilaine barang. Wa kang utawi Allah iku talibu merintah saka Allahu ing ma mingka saka sira. Mingka mimma tinimbang saking barang. Wa kang utawi ma iku matlabu kadadi panyukre sira minhu saking Allah. Bandingna to. Barang sing paringane Allah kanggo awakmu karo barang sing tukul saka awakmu mbok aturne Allah larang iki apik men iya apik-apik barang kuwi lek kadhe nemplek menungso iki dadi elek ngerti asale wirid niku lak kang Gusti Allah wirid wirid niku kang Gusti Allah wujude wujud perintah. Terus mlebu teng atine menungsa, metu dadi lakon apik. Tapi kabeh wong ngarani lakon apik iku tukule keng menungsa. Nggih ta? Nah, sakniki bangsa pun wonten enek nilai. Nilai penghargaan saking Allah kanggo menungsa. Nilai penghargaan itulah namanya warid. Nah, penghargaan sing saka Allah niku dibanding kali atre-atre sampean kepada Allah ya ora nyocok blas. Ya wong salah jengkang jengking bentuke mek kaya wong dolanan senam ngono ae. Iku sing keng sampean bentuke lak tamu ngoten niku to. Ya terus Gusti Allah lek mari niku terus maringi swarga lho terus iku lak ora cocok. Tegese ora banding. Wong nek ngunamuni Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Amin. Antuk-antuk matur mawon. Dhewe terus moro-moro sok ning kono dadi simpenan. Dadi istana besar. Kan mboten banding. Sing metu saka cangkemmu kuwi men dremimil, la ilaha illallah, wallahu akbar ben ngono ta. Tapi sing diparingna Allah ning awakmu kuwi swarga sing gedhe banget nilaine. Orang banding. Nah, mongko nek kowe gak duwe wirid, peparing Allah sing wis dijanjekno kuwi ora bakal temeka wong panjenengan kadung ditentokne ngono. Sing kadung arep oleh sing jenenge swarga kadung ditentokno karo Gusti Allah wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kabarono sing guna Muhammad alladzina amanu ing pira-pira wong akeh amanu kang padha iman wa amilus solihati. Mboten gandengane iku mesti ngono ora kok mek percaya ngono tok tapi ana terusé. Dan percaya nek dhewe wa amru sholihati lan gelem tumandang sing pantes dilakoni. Dilakoni wong iman. Piye? Antalahu sak temene iku tetep peduli wong sing padha iman lan ngamal saleh apa jannatin pira-pira swarga. Tajri kang mili. Minta biasa wong isore swarga mang apa alan haru pira-pira bengawan. Istana besar yang di bawah istana itu mengalir sungai-sungai yang indah. Terus itu gandengane wis niku. Terus sampean ajeng bangun istana besar kok ning dunya apa ya nutut wektu sampean. Ki kaya sampean sedina mek pira. Mbak ngono wakubuk mulai rebutan mbak tanggane ya. Lagi desekan gue lho ya. Mene dalam gue ini kuto terus. Harus gawe omah 107 jide nes. Serah nuto cak meter gane pirang atau sewu. Kau ya aku bisa ini dari dipeng nang umur setahun telung atau sudah dino lebih bolong puluh tahun terus taruh kekayaan yang zaman tompo ini orang cocok nek bangun neneng dunia tapi lek bangun neneng akhirat gelis cukup jengang jengking jengang jengking sedino peng lima orang sebar dan niku mulanya buatan banding ton monggo di perhatosaken terusipun iku wau dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah. Saniki penjelasan saking syarah sing nyarai mangene Syekh Ibnu Abbad dawuh ngaten. Al-wirdu ibaratun amma yaqau bikasbil abdi min ibadatin dzahiratin au batinatin. Al-wirdu ta sing dimaksud wirid iku ibaratun istilah iku ibaratun tembung ukara sing nyeritakno ama sekak saking barang ya kau kang tumiba apa man kang terjadi apa man bikas bilabdi kelawan penggaweane kawula rupane ma min ibadatin nyatane saka rupa ibadah zahiratin kang muncul lahir au batinatin utawa kang bangsa batin mbuh kuwi wujude kesadaran batin rupa sabar syukur nrimo niku jenenge wirid ning ati nikmat krasa nek nikmat paringane Allah niku jenenge wirid dan terus salat sedekah nulung wong niku nggih wirid sing bangsa lahir. Lah nek warid napa? Wal waridu. Utawi sing diarani warid iku wa utawi warid iku alabi perkara. Yari kang tumeka apa lagi perkara tumeka ala batinil abdi. Ing ngatasé jero atine kawula. Rupane apa? Rupane perkara sing liwat mang, perkara sing teka mau rupane min lato ifin, min lato latifun latifani lato ifu min lato ifa min lato ifa saking biro biro lato ik peparing sing lembut wa anwarin lan biro biro cahaya padang sing ning jero ati fayan syariku mungko dadi jembar biha sebab lato ik lan anwar mau apa sing dadi jembar sedruhu dadane kawula waya sangiru lan dadi padang apa kalbuhu atine kawula dibang sore sekedhi wal waridu tai warid iku wal tai warid iku alami perkara yaridu kang temeka apa lagi ala batine abdi ing ngatasé jero batine kawula apa to sing dimaksud juru batin sing teko ning juru batin mang min lato ifa rupane pira-pira rasa lembut dua anware lan pira-pira pepadang sing ning juru ati fayansa iku moko banjur dadi jembar biha sebab lato ikhlan anwar apa sing dadi jembar sedruhu dadane abet kawula waestani lan dadi padang biha sebab lato iklan anwar man apa sing dadi padang kalbu atine kawula wasirru lan sirine kawula sirine roh pun niku definisi awal lha nek diurut tukule keng pundi fawirdu mongko tawi sing diarani wirid iku malakon tumandang positif minal abdi saking kawula lil haqi sing diaturna kanggo Allah taala mulur Allah rupane min muamalatin saking tumandang saleh wa ujubiyatin lan rasa ibadah. Rasa ibadah tumandang amal soleh sing kukul sangka kawula diaturna kanggo Allah niku jenenge wirid. Wal warid. Wal waridu ta sing diarani warid iku ma apa-apa peparing minal haqqi saking Allah subhanahu wa ta'ala minal abdi lil abdi manfaatkan diri kawula min lutfin rupane saking kasih sayang wa karomatin lan kehormatan. Napa termasuk niat kerentak kerentak sing apik niku kiriman. Nah, berarti tak delok niki. Wirid karo warid niku dhisik unik. Sajane dhisik warid tak jane ngoten lho nggih. Dhisik warid. Nggih, dhisik warid. Sadurunge sampean nandangi wirid iku sampean wis dipilih dhisik kalih Gusti Allah kon nglakoni wirid. Lah dipilih nglakoni wirid niku pun kehormatan. Dan itu sudah nampa warid. Nah. Wal wirdu utawi sing diarani wirid, wal wirdu utawi wirid iku ahakku luweh penting, iku ahakku mah luweh berhake barang yuk tanah kang dipentingno. Kok yuk tanah? Ya tani, ya tani. Wal wirdu utawi wirid iku hak ahakku maluwe berhake barang yak tani kang kudu mentingno yak tani kang kudu gatekno bihi kelawan ma wirid mau sapa al-abdu kawula wa yuroki lan tegese kudu njaga lan ngreksa sapa kawula hi ing ma minal wariji tinimbang saking ngerekso warit lan merhatekno warit. Sebenarnya nek omong ngeten lah cara sakniki Gusti Allah niku dicane pakne diumpamane kaya juragan awak dhewe niki buruhe. Buruhe tukang arit, juragan tukang ekake mangan, ngoten mawon ten. Soal mangan urusane juragan, soal arit urusane buruh. Dan nah, nek wong jeneng tenang sing kudu diperhatekne ya ngarite kuwi. Soal sego sing dipangan apa kuwi urusane juragan. Dan soal sok bodho sok riyaya klambine arep dikono klambi piye sing milih juragan. Wong wis kakung janji kok juragane. Wis ora ngerti kuwi kok tenanan lan larit. Sok bodho tak tekono klambi. Ini berarti piye carane lah tuku lan oleh tuku ning pasar endi terus kelambine regane piro niku lak kudu urusan sampean. Dan sing jelas-jelas sampean kepilih lha kepilih dadi buruhe niku. Lah moko ora wong iso dadi buruhe. Dar dadi karyawan itu kudu daftar sik lamar sik kok. Mau dipilih lek wong iki sing cocok dadi karyawan ku ora anggur. Sing daftar enek wong 1000 sing ditampa wong 100 sing lulus tes. Lho wong urip pirang-pirang sing ketampa dadi kawulane Allah iku sing iso ibadah nek wong mukmin to. Iya ta? Wis ora mukmin ora iso ibadah. Berarti lha dipun terseleksi to. Lho wis kehormatan. Mboten. Dadi lek wong sing pinter tenan iku luwih seneng merhatekno gatekno ngeramut wirid katimbang berusaha gandoli warid. Mergo napa lek kowe wis tukul wirid berarti warite wis loro, warid sing sadurunge wirid karo warid sing arep teko. Lha kok warit sing tak durunge wirid. Lah kuwi iso niat kuwi lagi warit. Kuwi di iman kuwi lak yo warit. Nggih lho. Tekane iman king Allah dhateng menungsa niku krono penjaluwe menungso apa krono kerelaane Allah. Ini kerelaan ternyata ini enak uang ini sih. Bapaknya gak diparingi iman, anaknya diparingi enak. Gila, bapaknya Nabi Ibrahim gak diparingi. Dan Nabi Ibrahim diangkat jadi nabi loh, menteri lagi. Bisa lah sampai di sini kan? Nge. Lah artinya kafe dhewe yo yo yo yo kafe dhewe pancen. Lho kok sampeyan sing ora apa-apa, sampeyan ora apa-apa. Ora apa-apa, lajeng ora apa-apa kok malah kepilih diselehi amanat sing jenenge iman. Jur, lek wis diselehi iman kudune tukul warite. Lah kok sampeyan gak tukul warit? Eh gak tukul wirid. Tapi arep sampeyan dirumpati. Warit sing teko ya ditampa, wirite dibuset, warite sing ning kono ditampa neh. Lah kok penak. Karepe ngono nampa SK tok, ora usah mlebu kantor, tapi akhir bulan oleh gajian. Kuwi kok penak men. Ora iso niku. Maka wirit itulah sebenarnya yang lebih berhak untuk diperhatikan daripada warit. Mereka warisnya saya tidak mengurusi. Tidak kue tugas mengurusi wirid. Tugas mengurusi wirid. Alasannya apa? Alasannya yang terlalu. Riwat jahat ini kerana ada alasan lalu. Anaknya wirid itu lebih penting. Lan warid tidak perlu diperhatikan. Orang kok berarti warid itu elek. Maksudnya warid itu jadi tugasmu. Betul loh maksudnya. Orang kok berarti Allah, warit saya kok coba sepelek, warit itu pegawai di Gusti Allah, kok sepelek. Warit itu juga sesuatu yang sangat berharga, tapi kamu tidak perlu memperhatikan, mergo dudu urusanmu. Lho. Entah karena kamu kan dudu menteri, dudu DPR, dudu presiden. Ya ben diurusi sing dadi DPR, ben diurusi sing dadi menteri, ben diurusi sing dadi presiden. Kowe ora melok diurusan, ora usah melu ngurus. Urusanmu kuwi dipasrahi pacul majula. Dipasrahi timbangan gunakno. Kuwi ae lah pancen urusanmu. Lah sing dadi urusanmu kok mbok urus-urus. Ya malah ditunggu. Untuk tunggalmu, untuk urusannya kok melok ngurusi. Kita urusan meteng, babaran urusannya orang itu. Orang anak ngedenok kaya apa panggah kaya ikan lahir no. Gitu. Ini pun gawane diwi-diwi. Napa alasannya napa? Warit ora perlu diperhatikan. Tegisnya duduk tugasnya, sing wirit sing untuk diperhatikan. Ahad Tuhan mah. Ahadu maltai nomor si jinit alasan iku annal wirda saat temennya wirid iku muhtasun khusus biari dari kelawan iki-iki omah dunya sing jinitnya wirid iku enakin teng dunya ini kita teng akhirat berkenan wirid wirid ini gak sepisan ini kita kesempatannya teng dunya ini kita layakong ora bakal terjadi apa wirid illa fiha kejaba ing dalem iki dunya. Mergo apa? Bahwa mongko utawi wirid iku mungkotipun putus pedhot leren bin kita iha sebab putuse dunya. Ya contohnya kayak rekaman yang tadi ya. Rekaman wis dibatasi mek sak jam. Ya sak putaran kaset niku setengah jam bolak-balik sak jam. Krono wis dibatasi sak jam. Niku teng jero rekaman aja ngomong napa mawon wis namung sak jam niku kok. Lah nek sampean ngomongnya elek ya rekamane elek, lek ngomongnya apik rekamane apik. Dibalani nek ora kena. Mboten kena dibalani nek. Mosok anggo wis kasate tak yo tak. Mboten. Lah lu dibusuk mboten kena. Paling-paling orang disetel mulai. Dibusuh betul nek Beijing niku entene namung ora disetel, diliwati gak disetel. Enten istilah diliwati niku enten. Jadi Beijing Gusti Allah kalian malaikat dipesan dekat dalam penyaksian di depan pengadilan saya nanti. Itu kejadian yang tanggal sekian aja disetel, aja dibukti. Ngoten niku kene. Sehingga kena dua alasan karo Gusti Allah mutusi lek kowe iki wong apik. Lho ngoten niku sadar. Nah, itu bisa, itu sila mujazir ngeliwati mungkin. Bon. Fa inna bifana'iha fa in wa fa'lin fa'in fa wa mawtawi wirid iku mungkoti on leren bin kita iha sebab ente'e dunya wa fa'lin lan ilang bifana'iha sebab ilangi dunya nek unen-unen Subhanallah. Kau ni sampai mendingono, ni kau ada sampai mati ya Subhanallah entah. Lehmuni Subhanallah itu entah. Tapi tukulan kerohanian, sentukul saking unen-unen Subhanallah, ni kau betul telan. Jadi kau jadi ngewari. Tapi lek saya Subhanallah saya zaman rumah neni loh. Utau saya sama nenek-nenek yang gue ambil. Ini pun isonya namun tentunya ini kita. Ngerti? Mula payam bari mokowe sak meskine. Lila abdi kedui kawlo opo anjas takjiro arep yento ngakeh-ngakeh masoko ngabek. Ngakeh-ngakeh no minal awrodi saking biro-biro awrod, biro-biro wirid. Wirid buatan dua arti kok terus lunggu sila macam macam sini maksud wirid itu mutlaknya pekerjaan baik, amal baik. Iku kudu diakeh-akeh no, qabla fawatiha sadurunge entae dunya. Idza yumkinu qurana ora mungkin lu ing kawula apa sing mungkin khalafu ma fata ganteni wektu fata kang wis kliwat apa mamin ha saking dunya niku. Mergo wektu sing kliwat sing dunya niki mboten kena diganteni neh. Sekali sampean isi elek ya terus dadi elek, sekali sampean isi apik dadi apik. Paling-paling isone niku ganteni bobot, ora kok napa ora kok ganteni sing wis kliwat enggak. Sing dik wis kliwat mang ibaratnya kan kaya rantai mubeng. Rantai mubeng ngoten niku saben sak rantai niku enten gelase. Gelas cilik. Lah gelas niku sampean isine napa? Lah isine murah ya murah, lah isine larang nggih. Larang. Lah paling-paling saged ngijoli niku. Napa? Ngijoli iku timba sing mburi, gelas sing mburi sing arep teko, niku diisoni sing luwih larang, sing kira-kira dibungebeki sing wis liwat keneh. Tapi cara wong dagang ya pandah rugi. Lah apa oleh mung sikit mengenane lak malah oleh akeh. Lah iki sing ngoten. Iya lah, mulanya bincang orang di suarga ini aku mesti hidup getun lah getun mergoleh ngamal kurang akeh alah tiba-tiba lah ngamal demel dia nih kok saya tidak tinggal ini api alah berjauh aku lah ngamal sih akeh dia itu ya hidup getun loh sebenarnya orang di suarga ini ini aku alasan pertama ya. Jadi alasan pertama mengapa wirid itu harus diperhatikan karena wirid itu harus keliwat terus gak kena dibaleni nih. Kau wirid niku boleh tentunya ke dunia niki gak iso balik. Watani utai kang kaping pindho. Iku annal wirda sak temene wirid. Iku wa utai wirid iku hakun dadi kewajiban. Lil haqqi sing manfaat kedhi Gusti Allah mingka saking sira. Artine wirid kuwi perintah. Al wirdu utai wirid wa utai wirid iku aiku hakun jadi perintah lil haqi kedui Gusti Allah diperintah no sangka Allah apa diperintah Allah minta sangka sira. Tegese perintah yang harus kamu lakukan harus muncul dari dirimu untuk Allah Subhanahu wa taala. Wirid kuwi hae Gusti Allah kang sangka awakmu. Tapi wa warid utawi warid iku wa utawi warid iku halduka bagian siro minhu saking Allah lek warid kuwi bagianmu sangka Gusti Allah. Mula wakiyamuka utawi oleh mlumandangi bihukuki kelawan hak-hak sangka Gusti Allah, kewajiban-kewajiban sangka Allah alaika melarat ing atase sira, iku aula luweh penting, luweh utama, wal yakulan luweh pantes bil ubudiyati kelawan nilai-nilai kehambaan. Min tolabi hududika ditimbang saking nuntut kepentingan sira, wa wukufi kalan olehmu mumandek ngenteni sira, ngenteni ma'aha sertane warid sertane peparing wau. Iku napa sing pantes wae ngoten. Jadi wirid niku tugasnya menungso, ngoten lho nggih. Warid niku peparing saka Gusti Allah. Nah, dalam hal ibadah, wirid niku lak ibadah. Nek wong niku niate-niate ibadah tenan, mandhane kewajiban kuwi harus lebih diperhatikan daripada jaluk kepentingane. Opae lah gampangane ngoten lah. Lha kok sampean besok muni ning juragan. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 sampean mesti muni. Upamane ngoten ten juragane. Kan ampun lali lho, kula nduwe gaji lho. Besok neh, kula tak wangsul riyin ampun lali lho sing tanggal 6. Besok neh tanggal 3 muni ngono ampun lali lho sing tanggal 6. Ampun lali lho ngono sampai 30 dina muni ngono wae. Sesuk dipecat. Lho soal gaji itu kan mesti datang lho. Wangus aku jadi komitmen. Tapi lah kerjaan itu kan harus diperhatikan. Nggak terlalu ni kerjaan ada belakang kerjaan lu pangkat lopo kak pangkat lo kau lo layo pangkat kau lo lakon nono sing tenan. Soal warit peparing songko bendoro mesti pekane. Kui orang sanggup urusi mulo faidah tabata. Mongko tetkalane wos tetep apa maziyatul wirdi keistimewaane wirid ala waridi ing ngatasé warid piktibaril abdi di delok sangka posisine kawula kana mongko ana apa istikharu oleh ngremehna kawula ing wirid iku min nihayatil jahli termasuk saking notoke kebodohan. Lek enek wong ibarat wong nandur, panenan iku bakal metune saka gabah sing arep diwine. Saman wis metekno wine gabah sak blancing, sak kampli, sak sak. Kira krana pancen nek gelem nandur gabah sak sak bakal oleh panenan 20 sak. Orang puluh saat paling ingat ya dia kok malah gabah sama yang sak-sak ini sama yang remeh ini ya diremeh ini maksudnya diremeh ini ya salah gak sama ngurusi berdukul, murah dukul, pangan tikus, borah, sebuah kono, orang diurusi ini kan jenisnya orang atau macam sama tadi sak dulunya sampai nangan-nangan panenannya iya gabahnya yang harus dilukin itu jadi perhatian. Singkatan kalau sama kan ada orang, so dijelok kagak, amen aromae, wirid rada dilakukan terus. Bukan lek wirid itu diremeh, no, tapi sementara kepengen oleh warid, itu jenenge wong bodho. Bahkan alam ono sopo mustahkiru, wong kang remeh akan wirid, iku jahulan wong kang banget bodho nih. Niku. Iku jelas maksudnya secara kebiasaan sing pun lakon tengah-tengah masyarakat mawon yang pun genah ta. Wong wis genah karo wan juragane wis muni wis ta. Kowe iku nyambut gawe ning kene. Saben minggu tak bayar 600.000. Saben minggu tak bayar 600.000. Sing muni ngono iku juragan sugih tur sembodo kek selama iki gak tau mbene janji-janji. Dewe kabeh kuwi sok. Pokoke kowe kok gelem ning kene ae. Wis kok tanda-tanda apa kono lah kok nyapu-nyapu apa piye. Seminggu tak bayar 600.000. Kowe terus njiblok, oh, itu umum lho kan yen ora umum. mukhalafatul fil hawadis kok ono umum. Nek digawe no contoh padha lak malih mumasalah. Niku pancen ben gak umum. Kan ora umum wis apa kok gelem jentang-jenting sedina ping 17. 17 rakaat. Wis ta mlebu swarga. Di swarga kuwi regane larang. Ah, mila. Kok malah mila terus piye? Utawa kebacut kamu percaya mergo kowe milik swargane kuwi ben dina men mbok enekno. Kula nyuwun swargane lho. Kula nyuwun swargane lho, tapi syaratnya gak dilakoni lho terus piye? Kan nggih mboten saged. Ora usah mbok omong-omong, anggere kowe salah tenan swarga mesti katut. Lah sing kathah kula sampeyan niku lak senengane menen-menen. Tumandane ra patek enak. Lah wirid niku tumandang. Warid niku hasilnya tumandang. Lah kula sampeyan luwe seneng cerita bab tumandang ketimbang tanda. Wah, lek cerita bal-balan wah mentari pintere ra kan tetep bal-balan dhewe mah. Lah kok iso dadi juara? Sing dadi juara sing. Ya sing bal-balan komentatore to. Oleh apa? Ya ora apa-apa. Tukang komentari dadi supporter ala ora apa-apa. Sing dadi juara sing main. Nggih ta? Wong judi wae lah nggih. Wong judi niku sing kira-kira engko oleh lek udu terus oleh hasil iki sing sing tombok apa sing delok? Sing tombok. Ini tahu gue orang tak akan menang kan? Dah padahal ibadah itu saja ni tombok lah. Urip itu tombok ni kabeh diatur nak Gusti Allah lah bandari Gusti Allah. Benda sana orang tombok masih nomor itu pun orang lah apa? Pemana misteri tato? Betul sakit. Unen-unen itu betul yang kenapa apa? Kecuali unen-unen sing nyebut asmane Allah, kecuali unen-unen sing menyangkut asmane Gusti Allah. Unen-unen niku enten artine. Tapi lek unen-unen liyane mboten enten artine. Pemenah mek pengakuan gak ana tumandang, mboten enten artine. Saman munia sedina ping 1000. Kula ngombe, kula ngombe, kula ngombe, kula ngombe, kula ngombe ping 1000 sedina. Ora mendem ora. Gila, tetapi sama nak hidupi, apa? Toa. Orang samuni, weh, menang lah orang samuni. Akhirnya ngumpet toa kalau gila saya rasa layar, layar gila. Sampai orang samuni namuni, kulo mukmin, kulo mukmin, saya itu kulo mukmin Islam. Saya lah yang paling muslim. Orang samuni mana? Organisasi itu organisasi, organisasi paling Islam. Wah, nek paling Islam niku lha nek unen-unen. Sedina apa munyo Islam ping 1000 ritek ora Islam ora. Sedina kowe munyo kula iman, kula iman, kula iman ping 1000 ora enek artine oleh munune kowe. Mergo iman itu dudu unen-unen tapi iman itu aktivitas wirid yang harus ditandal. Lho, matulah sing kata kula sampeyan niku. Karpe ini orang usah mental pil yang pengen waras gila kronon dek apa sebel paiten itu pas di rumah sakit ditakoi oleh dokter pun diujuk pun itu ampun tiba-tiba dibuat nih tong sampah dibuat nih tong sampah tapi dek wes pun diunjuk pun kue muni ampun pengen sabu. Lek pengen pilih orang mbok umbi yo panggah umat. Kowe muni yo iman, iman, iman, iman ping 1000. Lek nyatane kowe ora iman, yo panggah bingung. Mulane saiki lek akeh wong bingung, perlu dipertanyakan. Perlu dicurigai. Jane kowe iki bingung apa? Lha sing mbok bingung iku lho apa? Oh sembarang kalian tersedia kok bingung. Ngemak ana ngombe. Lesu ana panganan. Kademen ana kemul. Pengen lunga bis liwat terus. Sirah nelu obatmu pirang-pirang. Gorokan sore watuk obat watuk wis tersedia. Nggih. Usum udan, usum panas, nyatane enek omah sing dibumiyo. Niku sing teko wadah, sandang, pangan, papan wis tersedia dan kamu sudah punya. Secara rohani, rukun iman 5, rukun iman 6 wis mbok lakoni, mbok percayani. Rukun Islam 5 wis mbok lakoni. Lho kok isih bingung ya kurang apa? Nek isih kurang, isih bingung tandane iman Islammu lagi sebatas unen-unen. Urung mbok tandangi tenang dadi wirid sing wis mbok lakoni. Mula wirid iku lah sakjane sing kudu ditandangi. Soal labete wirid niku mesti bakal medal wonten ing kehidupan kula panjenengan sedaya. Monggo kita tutup kalian sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala sahabatir rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi fi ni'amihi wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sadidna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzu bika min asy-syarri kullihi ya man biyadihi al-khayru kulluhu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.